Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akibatul muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-ikhwan wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan memulai pengajian kita di malam Jumat di tempat ini insyaallah dengan membaca sebuah tulisan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sebagaimana yang telah berlalu, dan walhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat, kita sudah menyelesaikan satu kitab sebelum ini, yaitu Lum'atul I'tiqad, kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, tetapi dikarang oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Kenapa kita membaca, memilih Al-Aqidatul Wasithiyah? Ya, sebab seorang penuntut ilmu itu jikalau dia belajar menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, itu jika dia mempelajari sebuah buku, itu sangat bagus dan sangat baik sekali kalau dia belajarnya bersilsilah. Jadi banyak faedah yang didapat, banyak ilmu yang didapatkan kalau pembahasannya, atau kalau yang dibahas sebuah pembahasan yang terus bersambung, silsilah namanya. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan tulisan Ibnu Qudamah rahimahullah, Lumatul I'tiqad, dan merupakan bentuk lanjutan kita mempelajari sebuah buku yang agak meluas sedikit dibanding dengan Lumatul I'tiqad. Inilah dia tulisan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang kita kenal dengan Al-Aqidatu Al-Wasithiyah. Walaupun secara umum apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Lumatul I'tiqad yang kita sudah selesai membacanya, itu ada dalam Al-Aqidatul Wasithiyah. Oleh karena itu, yang sudah mempelajari ya, catatan-catatannya, fawaid-fawaidnya yang didapat di majelis ya, di murojaah kembali, dilihat ya, jangan duduk ya, selesai hilang, pulang majelis sudah seperti tidak pernah dengar lagi. Dan itu bisa kita katakan mungkin itu penyakit kita. Padahal Ibnu Mubarak mengatakan, Abdullah bin Mubarak mengatakan, awalul ilm al-istima', yang pertama ilmu itu adalah mendengar, summal faham, kemudian memahami, summal hifz, kemudian menghafal, summal amal, kemudian mengamalkannya, kemudian yang kelima summan nasyr, kemudian menyebarkannya. Kalau kita mungkin baru satu, istimak saja, dengar sudah selesai, tidak diingat kembali, itu tingkatan ilmu ketika orang belajar. Istimak, mendengar, kemudian memahami, kemudian menghafal, kemudian mengamalkannya, kemudian nasyr, menyebarkannya, memberitahukannya kepada yang lainnya. Jadi duduk, bukan cuma didengar, difahami, kemudian dihafalkan kalau bisa, semampunya. Nah, yang terpenting juga diamalkan, kemudian diberitahukan kepada keluarga, kepada teman-teman, ini faedah yang didapatkan. Makanya kalau kita melihat para ulama dulu, mereka sangat menghargai satu ilmu yang mereka dapatkan, ya, sangat menghargai mereka. Sangat mereka merasa takut kalau kehilangan satu hadis, satu ilmu yang mereka kehilangan dari ilmu tersebut. Ya, disebutkan dalam sebagian biografi rawi, ketika dia mengambil hadis, pulpennya hilang, tapi dia banyak uang. Kemudian di majelis dia mengatakan, siapa yang memiliki pulpen pena, saya membelinya dengan 10 dinar. Tinggi sekali mata uangnya. Disebutkan dalam biografinya, maka berterbanganlah pulpen bersama dia. Maksudnya semua mau, ini pulpen 10 dinar. Siapa yang tidak mau 10 dinar? Cuma satu batang pulpen 10 mata uang emas. Itu menunjukkan mereka betul-betul ihtimam. Biarlah keluar dengan biaya yang mahal, yang jelas saya menulis sebuah hadis. Baik. Kitab ini atau tulisan ini dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Yang paling pertama, sebelum kita menyebutkan pengarangnya, kita sebutkan dulu tentang keadaan isi kitab ini atau tentang kitab ini. Kitab ini berisi tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu Ibn Taimiyah mengatakan di dalam Majmu' Fatawa, ma jama'tu illa akidatan akidat as-salafi salih. Saya tidak mengumpulkan dalam al-akidatul wasithiyah ini kecuali akidah salafuna salih. Kecuali akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang benar, yang beliau ambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang beliau ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu Ibn Taimiyah rahimahullah menulis akidah wasithiyah itu bersandar penuh. Beliau ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika datang orang yang tidak setuju dengan isi kitab ini, kata Ibn Taimiyah, saya menantang kalian. Saya beri waktu 3 tahun. Datangkan dalam buku saya Al-Aqidatul Wasithiyah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Satu huruf saja, saya akan rujuk darinya. 3 tahun ditunggu oleh Ibn Taimiyah, tidak datang-datang orang itu. Sebutkan dalam biografi. Beliau mengatakan, kamu baca buku saya, saya kasih waktu 3 tahun, lama. Cari, kalau ada satu huruf saja, atau satu bagian kecil dalam buku saya, yang tidak masuk dalam, atau keluar dari Al-Quran dan Sunnah, saya akan rujuk. Saya akan bertobat. Ini menunjukkan beliau bersandar penuh dalam menulis buku ini dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu nanti akan kita sebutkan tentang akidah-akidah yang boleh sebutkan semua dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya Imam Az-Zahabi mengatakan di dalam buku beliau Sir Alamin Nubala, Imam Az-Zahabi punya buku 30 lebih jilid, semua biografi atau biografi para ulama dari zaman sahabat sampai di zaman Imam Az-Zahabi, semuanya. Lahirnya, kehidupannya, meninggalnya, ucapan-ucapannya. Di situ ketika beliau menyebutkan biografi Ibn Taimiyah gurunya, ini Imam Az-Zahabi muridnya, ahli sejarah, Imam Al-Hadid. Beliau mengatakan, qad waqa'a ittifaq, telah terjadi kesepakatan, anna hadza mu'taqadun salafiyyun jayyid, bahwa buku Ibn Taimiyah ini, Aqidatul Wasithiyah adalah, ini kesepakatannya, buku beliau adalah buku yang berisi tentang keyakinan salafi, mu'taqadun salafiyun jayyid, keyakinan salafi yang bagus. Ibn Rajab mengatakan di dalam sebagian bukunya memuji buku Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala Al-Aqidatul Wasithiyah, beliau mengatakan qad waqa'a ittifaq anna hadhi aqidatun sahihatun sunniyah. Kata Ibn Rajab, sepakat para ulama bahwa buku Ibn Taimiyah Aqidatul Wasithiyah adalah aqidah salafiyah sunniyah. Aqidatul salafiyah yang sunni. Itu sunnah dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya para ulama banyak yang ihtimam perhatian dengan buku ini. Kita dapatkan para ulama mu'asirin yang hidup di zaman sekarang, bahkan yang sudah meninggal, banyak yang perhatian mensyarah buku Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ada syarahnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yang punya tafsir itu. Beliau juga punya syarah, ya, walaupun ringkas sekali. Murid beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya syarah terhadap Aqidatul Wasithiyah. Ya, kalau cetakan Saudi 2 jilid. Ya. Ada juga yang 1 jilid tergantung cetakan. Kemudian Menteri Agama sekarang Syekh Shalih Ibnu Ibrahim Al-Syekh, ya, punya syarah Al-Aqidatul Wasithiyah. Tapi yang kita pilih, yang kita pilih ini syarah Syekh Muhammad Khalil Harras. Ini orang Mesir. Yang mungkin jarang didengar namanya, ya. Ini orang Mesir. Beliau sezaman dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau sezaman dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau ini, ya, mensyarah, menjelaskan tentang Aqidatul Wasithiyah. Jadi Ibnu Taimiyah menyebutkan akidah, beliau jelaskan sedikit secara ringkas. Ini akan kita baca. Jadi kita baca dulu ucapan Ibnu Taimiyah, kemudian ucapan Syekh Muhammad Khalil Harras. Penjelasan beliau tentang ucapan atau tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan perlu diketahui bahwa Syekh Muhammad Khalil Harras ini awalnya dia ahlul kalam, bukan salafi. Ahlul kalam, ahlul bidah. Ingin membantah Ibnu Taimiyah. Ingin membantah Ibnu Taimiyah. Ketika beliau membaca Al-Aqidatul Wasithiyah, dia baca bukunya Ibnu Taimiyah Al-Aqidatul Wasithiyah, ya, langsung merujuk, langsung bertobat, langsung beliau syarah Al-Aqidatul Wasithiyah. Jadi, ya, beliau punya penjelasan tentang terhadap Al-Aqidatul Wasithiyah. Bahkan kata sebagian ulama, termasuk ini syarah yang paling bagus dari Al-Aqidatul Wasithiyah. Walaupun ya, ulama yang lainnya punya juga kelebihan, tapi di antara kelebihan Syekh Muhammad Khalil Harras ini beliau ringkas, ya. Kemudian beliau memakai bahasa-bahasa yang sangat indah sekali dan ringkas. Makanya ini kita pilih, ya. Sebab selain itu juga, sebab yang kami pelajari juga ini. Jadi ya, supaya lebih bagusnya, apa yang kami pelajari itu yang kami ajarkan, ya. Yang kami pelajari bersama guru kami di Yaman ini buku, ya. Setelah Lumatul Itikad naik tangga lagi ini Aqidatu Al-Wasithiyah. Baik. Pengarang buku ini, pengarang Al-Aqidatu Al-Wasithiyah, sudah terkenal ya. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, namanya Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdissalam. Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdissalam. Jadi namanya Ahmad, nama bapaknya Abdul Halim, nama kakeknya Abdissalam. Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdissalam, yang masyhur, yang terkenal, yang sering disebut dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah itu nama beliau. Baik, beliau lahir, ya, beliau lahir ini pada tahun 661 Hijriah. 661 Hijriah. Dan meninggal pada tahun 728 Hijriah. Jadi beliau lahir di sekitar 775 tahun yang lalu. Sekitar 775 tahun yang lalu. Sebab beliau lahir 661 Hijriah. Sekitar 700 lebih tahun yang lalu. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau, ya, bapaknya seorang ulama, kakeknya pun seorang ulama. Ya, kakeknya, ya, Abdussalam punya kitab kumpulan hadis. Namanya Al-Muntaqa Al-Akhbar. Al-Muntaqa Al-Akhbar. Kumpulan hadis seperti Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kakeknya Ibnu Taimiyah punya buku kumpulan hadis-hadis fikih juga. Bab wudu, bab salat, hadis-hadisnya. Abdussalam, itulah kakek Ibnu Taimiyah. Itulah yang disyarah oleh Imam Asy-Syaukani. Jadi Nailul Awqaf fi syarah Muntaqa Al-Akhbar. Disyarah oleh ulama Yaman Imam Syaukan berjilid-jilid. Ya, jadi beliau bapaknya ulama, kakeknya seorang ulama. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah mengarang buku ini, ya, ada sebabnya. Dan sudah kita sebutkan di pembahasan Lumatul Itikad bahwa ketika para ulama itu menulis buku akidah, itu dua sebab atau dua keadaan. Ada yang pertama tanpa sebab, sekedar menulis, sekedar menulis. Misalnya seperti Ibnu Qudamah yang kita baca, Lumatul Itikad, beliau hanya sekedar menulis, jadilah Lumatul Itikad. Ada yang bentuk yang kedua, mereka menulis buku akidah karena ada sebabnya. Kalau tidak ada sebabnya, maka tidak jadi buku itu. Seperti ini bentuknya. Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis akidah Sittiyah ada sebabnya. Apa sebabnya? Beliau sebutkan dalam Majmu' Fatawa. Ketika beliau sedang dituntut banyak orang untuk menyebutkan akidah beliau, beliau mengatakan, saya akan menyebutkan kepada kalian akidah saya. Sebab beliau difitnah, dituduh membawa agama baru lah, membawa kesesatan lah. Beliau mengatakan, saya akan sebutkan kepada kalian akidah saya yang saya tulis 7 tahun yang lalu, sebelum bangsa Tatar, orang Mongol masuk ke Irak, masuk ke Syam. Beliau di Syam sebelum orang Tatar, orang Mongol menyerang Irak. Kemudian beliau menyuruh satu orang muridnya untuk ke rumahnya mengambil tulisan ini, Al-Aqidatu Al-Wasithiyah. Di situ beliau sebutkan bahwa kitab ini saya tulis 7 tahun yang lalu, datang kepada saya orang dari negeri Wasit. Beliau ini namanya Ridhuddin namanya. Beliau ini seorang pemimpin di tempatnya, di daerahnya, namanya Ridhuddin. Ridhuddin. Kalau kita kan Nuruddin, Alimuddin, nama-nama yang bersandar pada dinding. Apa hukumnya itu? Syahruddin, Komaruddin, ini lakop namanya, bukan nama. Tapi kalau kita sudah dijadikan nama, para ulama menyebutkan pembahasan tentang ini, bahwa sepakat mereka bahwa kalau dinamai nama seperti ini, orang kafir tidak boleh, haram. Sebab misalnya Komaruddin, bulannya agama, Nasiruddin, penolongnya agama, masa bernama orang kafir. Nah sekarang kalau bernama nama tersebut dinamai orang Islam, misalnya ada orang anaknya baru lahir dinamai dengan misalnya Nasiruddin atau Kamaluddin, boleh tidak? Para ulama menyebutkan bahwa hal ini adalah hal yang makruh, walaupun sebagainya ada mengatakan haram, tidak disuka. Dalam artian afdolnya itu tinggalkan. Kenapa? Yang pertama, nama seperti ini datang dari, bukan dari bangsa Arab, dari luar Arab. Tidak ada orang Arab yang bernama seperti itu. Orang Arab namanya Muhammad, Ahmad. Tidak ada Jamaluddin, Nasiruddin. Dari datang pada tahun apa? Tidak dikenal dulu, baru datang. Yang kedua, yang kenapa mereka menganggap makruh? Sebab ada bentuk tazkiyah. Paham tazkiyah? Rekomendasi, memuji diri sendiri. Apa yang artinya Nasiruddin? Penolongnya agama. Komaruddin, bulatnya agama. Sebentar, Allah firman apa? Fala tuzakku anfusaku. Janganlah kalian merekomendasi, mentazkiyah diri kalian sendiri. Makanya kalau kasih nama anak itu ya bagus-bagus. Sebab kadang apa? Nama juga itu jadi doa. Dilarang. Ada bentuk tazkiyah, apa, memuji diri sendiri. Yang ini namanya Ridhuddin. Ridhuddin. Terus mungkin ada yang bertanya, Ustaz, para ulama ada yang bernama seperti itu. Imam Nawawi, lakopnya siapa? Nama beliau siapa? Yahya bin Syarif An-Nawawi. Lakopnya siapa? Muhyiddin. Imam Nawawi. Syekh Usama bin Taimiyah sendiri namanya siapa? Taqiyuddin. Lakopnya nama beliau Ahmad, tapi lakopnya Taqiyuddin. Disebutkan dalam biografinya, Ibnu Taimiyah mengatakan, orang tua saya memberikan saya lakop Taqiyuddin dan saya tidak ridho. Tapi beliau dipanggil dengan nama itu. Imam Nawawi juga, beliau mengatakan, saya tidak anggapnya halal orang yang memanggil saya dengan Muhyiddin. Nah beliau Yahya bin Zakaria, Muhyiddin julukan. Baik, beliau orang ini ya orang yang memiliki agama bagus akidahnya, Ridhuddin ini pimpinan negara di tempatnya, pimpinan atau sebuah daerah, datang kepada Ibnu Taimiyah menghadap Kampungnya namanya Wasit. Wasit ini di Irak sekarang, selatan Irak. Irak itu ada tempat daerah namanya Basrah, ada namanya Kufah. Basrah, Kufah. Ini kalau kita buka ulama terdahulu rata-rata kebanyakan dari sini, Basrah atau Kufah, Irak. Begitu-begitu ya, Irak dulu tempat ulama ya. Bahkan ada ulama yang mengarang kitab Tarikhul Baghdad, puluhan jilid. Apa isi buku itu? Disebutkan semua nama-nama ulama dari muridnya sahabat tabi'in, semua sampai di zaman pengarangnya yang pernah datang ke Irak belajar. Apakah itu asli Irak atau dia dari luar datang ke Irak? Ribuan ulama. Sekarang aja itu Irak tempatnya. Tapi dulu itu masya Allah tempatnya para ulama Irak. Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dari arah sana semua. Baik. Iya, jadi dia dari negeri Wasit, di pertengahan antara Kufah dan Basrah. Tempat Kufah, Basrah di pertengahan ada kampung namanya Wasit. Ah, ini yang bertanya dari situ. Dia datang kepada Ibnu Taimiyah, tuliskan saya akidah yang benar. Ya, sebab beliau melihat tempatnya penuh dengan kebodohan, orang-orang sana zalim, ya, jahil semua kebanyakannya. Jadi beliau minta dituliskan Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Akidah itu tidak diminta kepada saya, dan tidak diminta kepada orang yang lebih alim daripada saya. Tapi akidah itu diambil dari Quran dan Sunnah. Ya. Beliau mengatakan akidah sudah banyak menulisnya. Para ulama, silahkan kamu baca-baca buku para ulama. Banyak mereka yang sudah menyebutkan akidah. Ya. Tapi orang ini memaksa. Ya. Tidak, saya ingin mendengarkan akidah dari kamu. Ya. Saya ingin mengetahui akidah kamu. Sudah, beliau menulis. Beliau mengatakan, saya duduk habis sholat asar. Saya duduk habis sholat asar. Beliau tulis akidah wasitiyah. Beliau menamakanlah akidah wasitiyah. Kenapa? Sebab yang bertanya dari wasit. Coba misalnya yang bertanya dari orang Makassar, akidah Makassariyah. Akidah Makassariyah. Hanya karena yang bertanya orang wasit, jadi terkenallah akidah wasitiyah. Menggemparkan ahlul bid'ah di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan Ibnu Taimiyah sendiri, beliau rahimahullah, orang yang sangat alim. Ya, menguasai 4 madhab. Madhab fuqaha. Madhab ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Beliau kuasai. Ya. Kalau beliau mengajar, duduk ulama di majelisnya madhab Syafi'i. Dia mengatakan, wah ini orang madhab Syafi'i ya. Begitu pula orang yang mazhab Hanabilah, dulu di majlis Ibnu Taimiyah mengatakan, wah ini mazhabnya Hambaliyah. Ya. Demikian pula ikut mazhab Imam Malik, mazhabnya Abu Hanifah, beliau kuasai. Datang orang yang jago tafsir di majlis Ibnu Taimiyah, mendengarkan kalam-kalam ucapan Ibnu Taimiyah, dia mengatakan, orang ini mengatakan, Ibnu Taimiyah ini, ya, saya tidak pernah melihat orang yang paling jago tafsir selain dia. Ya, padahal dia mufassir. Dia melihat Ibnu Taimiyah ini sangat jago tafsir. Saya tidak pernah melihat orang yang jago tafsir seperti dia. Bahkan ahli nahwu, ahli bahasa Arab, datang kepada Ibnu Taimiyah. Bahkan satu hari pernah ada yang sedikit munakasyah, berdebat dengan Ibnu Taimiyah, mengatakan, ya Ibnu Taimiyah, kamu tidak tahu, si Bawaih mengatakan ini dan itu di bukunya. Orang ini mengatakan, dia ungkap, dia bawa kalamnya si Bawai, ucapan si Bawai. Si Bawai ini ulama ahli nahwu nomor satu. Kalau ditanya siapa orang yang paling jago nahwu bahasa Arab, ulama ahli bahasa Arab, bilang si Bawai. Dan lagi di atasnya itu paling jago nahwu, bukunya sangat terkenal dalam nahwu. Orang ini mengatakan, Ibnu Taimiyah kau tidak tahu, si Bawai mengatakan ini dan itu. Kata Ibnu Taimiyah, ya akhi, kamu tidak tahu. Si Bawai itu orang biasa, manusia biasa seperti kita. Kamu tidak tahu, saya sudah membaca bukunya si Bawai dan saya mendapatkan 80 kesalahan, kamu tidak tahu. Iya. Saya mendapati dalam bukunya si Bawai 80 kekeliruan dalam nahwu bahasa Arab, kamu tidak tahu. Langsung terdiam. Iya. Bahkan Ibnu Taimiyah mempelajari ilmu kalam, ilmu sufi, ilmu tasawuf, iya, ilmu filsafat beliau pelajari untuk membantah orang-orang filsafat. Bahkan disebutkan dalam buku filsafat sendiri, beliau mereka menulis dalam bukunya, kami tidak pernah merasakan kekalahan kecuali di zaman Ibn Taimiyah. Ahli filsafat datang dibantah dengan filsafat. Kaget orang filsafat, loh, ini orang paling jago filsafat. Padahal Ibn Taimiyah beliau punya karangan berjilid-jilid khusus membantah orang-orang filsafat, Darut Ta'arud Bainan Naqli Wal Aql judulnya. Mengangkat, menghilangkan sangkaan pertentangan antara akal dan Al-Quran dan Sunnah. Itu membantah orang-orang filsafat, berjilid-jilid buku itu khusus membantah orang-orang filsafat. Kalah telak orang-orang filsafat, K.O. di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Baik, ini beliau sedikit Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Mungkin bagusnya kita sedikit membaca mukaddimah atau pendahuluan dari pensyarah rahimahullah. Terus sebelum kita membaca, adapun pujian-pujian ulama kepada Ibn Taimiyah rahimahullah sangat banyak ya. Pujian-pujiannya kalau kita membuka pujian-pujian beliau kepada dari murid-murid beliau sangat banyak. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, dan ini murid beliau banyak, dan yang paling terkenal muridnya Ibn Taimiyah adalah Ibn Qayyim rahimahullah taala. Ibn Qayyim, Imam Az-Zahabi, Imam Ibn Katsir yang punya tafsir itu muridnya semua Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Ibn Qayyim mengatakan, saya tidak pernah melihat orang seperti Ibn Taimiyah, orang yang paling bahagia dan orang yang paling gembira di dunia, padahal dia orang sangat miskin. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, dia puji gurunya, saya tidak pernah melihat orang seperti dia, orang yang paling bahagia kehidupannya, padahal dia adalah orang yang sangat miskin. Dan orang, kata Ibn Qayyim, beliau adalah orang yang sangat dermawan, baik hati. Dan baik hatinya beliau, dermawannya beliau dari buat-buat. Disebutkan dalam terjemahnya beliau, biografinya, pada satu hari ada orang miskin datang, minta. Beliau tidak punya apa-apa. Dia buka sorbannya, dia robek menjadi dua, dia kasih sepotong, dia sepotong. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ibn Daqiq mengatakan, ma adunnu annallaha yakhluqa mislahu. Kamu kalau rahimahullah ta'ala, kata Ibn Daqiq, saya kayaknya Allah tidak ada lagi di dunia orang yang seperti Ahmad bin Ibn Halim. Itu Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Seakan-akan Allah cuma menciptakan seperti dia saja sendiri, tidak ada namanya. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa karangan-karangan beliau, buku-buku beliau, termasuk karomah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dilihat dari umurnya, perhatikan, umur beliau cuma berapa tahun. Beliau keluar masuk penjara beliau, bahkan disebutkan 7 kali keluar masuk penjara. Bahkan beliau juga ikut berperang melawan bangsa Tatar ketika masuk di Irak. Beliau dipitnah masuk penjara, keluar masuk lagi, sampai disebutkan 5-7 kali keluar masuk penjara. Karangan beliau, kalau kita masuk di perpustakaan di Arab Saudi itu, di Yaman, maktabah-maktabah itu, satu lemari khusus itu ditulis khusus buku Ibn Taimiyah. Satu lemari khusus. Ada yang puluhan jilid, ada masya Allah, tidak terhitung jumlah karangan beliau. Umurnya beliau berapa tahun saja? Beliau 19 tahun sudah diminta fatwa. 19 tahun sudah minta fatwa. Kalau kita 19 tahun ya masih sekolah mungkin. Beliau 19 tahun sudah diminta fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Baik, sedikit kita membaca mukaddimah atau pendahuluan dari Syekh Muhammad Khalil Harras, pensyarah ini. Beliau ini merupakan adab ya. Kalau misalnya kita langsung baca karangan Ibn Taimiyah, sementara kita baca syarahnya Muhammad Khalil Harras rahimahullah, kita tidak baca pendahuluannya beliau. Ya mungkin ya, kita bisa dikatakan kurang adab. Sebab kita membaca ini syarah beliau, penjelasan beliau rahimahullah ta'ala. Dan beliau sudah meninggal ya, sudah meninggal. Beliau ulama dari Mesir. Kata beliau rahimahullah ta'ala, qala Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini hanya pendahuluan saja ya, pendahuluan, cuma beberapa kalimat. Kata beliau, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyina Muhammadin, abdillahi wa rasulihi, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kata beliau, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang penguasa hari kiamat. Ya, semoga salawat dan keselamatan terhadap Rasul yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Nya Allah dan Rasulnya, ya, dan kepada keluarganya dan sahabatnya, dan sampai mengikuti mereka dengan baik. Kata beliau, amma ba'd. Kata Muhammad Khalil Harras rahimahullah taala, adapun setelah itu, Kata beliau, falam makanatil aqidatul wasithiyah li Syekh Islam Ibnu Taimiyah min ajma'i ma kutiba fi aqidat ahli sunnah wal jamaah. Fi ikhtisarin fil lahdah. Kata beliau, tatkala aqidah wasithiyah adalah milik Ibnu Taimiyah, ini adalah buku yang paling mengumpulkan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Masyaallah. Jadi menurut beliau yang mensyarah, yang menjelaskan buku Ibnu Taimiyah ini, buku yang paling mengumpulkan, yang paling ringkas dan yang paling mengumpulkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ini buku. Ya. Buku Ibnu Taimiyah rahimahullah. Banyak buku-buku yang mengumpulkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi panjang. Ya. Ada I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Imam Al-Alkai berjilid-jilid, 10 jilid lebih. Ya. Tapi beliau ringkas dan mengumpulkan seluruh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab beliau menyebutkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, misalnya tentang Allah memiliki sifat atau nama Ar-Razzaq misalnya. Boleh sebutkan satu ayat, kemudian hadis, boleh pindah kembali dari pembahasan yang lain. Makanya ringkas. Ya, makanya sebagaimana kita katakan di awal majelis bahwa para ulama banyak yang memperhatikan terhadap buku ini. Banyak mensyarahnya. Bahkan para ulama menghasum, mendorong orang untuk menghafalnya. Jadi Ibnu Taimiyah, buku beliau ini rahimahullah, akidah wasithiyah ini hafalan anak kecil ini. Ibnu Taimiyah bukunya ini. Apa? Akidah wasithiyah. Pondok-pondok pesantren. Ini hafalan wajib. Seperti pondok kita itu Ma'at As-Sunnah. Hafalan wajibnya Bulughul Maram, Al-Aqidatul Wasithiyah, Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Tapi absen atau apakah ada yang hafal menteri tiga ini hafalan wajib. Memang ini sangat penting. Sebab akidah dari awal sampai akhir pembahasan akidah, beliau sebutkan di dalam. Kata beliau, tatkala buku akidah wasithiyah karya Ibnu Taimiyah adalah buku yang paling mengumpulkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersamaan, kata beliau, dengan ringkasnya dalam lafaz. Dalam penyebutan Ibnu Taimiyah hanya ringkas menyebutkan, tapi padat dan langsung pada intinya. Boleh sebutkan. Wadiqqatin fil ibarah. Dan Ibnu Taimiyah, kata beliau, buku Ibnu Taimiyah ini adalah diqqatin fil ibarah. Sangat detail dalam istilah. Sangat detail dalam istilah. Di dalam buku ini beliau tidak menyebutkan istilah takwil. Padahal takwil ini boleh dipakai, kata takwil. Walaupun memang takwil kadang bermakna batil, kadang bermakna benar. Takwil bermakna batil, inilah istilahnya orang-orang Asy'ariyah yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang Asy'ariyah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mubsutatan yumkin kayfa yasha, bahkan kedua tangan Allah terhampar berinfak, memberikan infak sedekah kepada siapa yang Allah kehendaki. Disebutkan dalam ayat Allah memiliki dua tangan. Orang-orang Asy'ariyah, orang-orang yang menyimpang mengatakan tangan di situ bukan tangan, tapi kekuatan atau kekuasaan. Ini namanya takwil. Haram ini, tak boleh. Dosa besar. Allah menyebutkan tangan, ya tangan. Kenapa kalian mengatakan kekuatan? Kalau kekuatan itu bahasa Arabnya kuah. Padahal Allah menyebutkan yadun. Yadun, tangan. Ini takwil namanya, menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ada takwil juga dipakai dalam bahasa Arab, tapi maknanya benar, bukan bermakna yang batil. Takwil bermakna tafsir. Faham? Takwil bermakna tafsir. Seperti surah Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam ketika di awal surah, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba, saya melihat 11 bintang, wasyamsa wal qamar, bulan dan matahari, matahari dan bulan. Ra'aitu melihat, jadi saya melihat mereka semua 11 bintang dan bulan matahari sujud kepada saya. Ini mimpinya. Di akhir surah, ketika saudara-saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf, apa kata Nabi Yusuf? Hadza ta'wil ru'yaya min qabl. Inilah ta'wil mimpiku di awal. Apa maksudnya ta'wil itu? Tafsir. Berarti ta'wil bisa bermakna benar, bisa bermakna salah. Jelas ya? Ibnu Taimiyah rahimahullah, saking detailnya beliau dalam akidah wasithiyah, beliau tidak pakai kalimat takwil di dalam bukunya. Tidak ada kalimat takwil. Saking detailnya beliau terhadap bukui. Walaupun itu ya, punya mana yang benar dan punya mana yang salah. Baik. Dikotin fil ibarah, kata beliau, detail dalam istilah. Wa kana tahtaju fi katsirin min mawadhi'iha ila syarhin yujla qawamidhuha wa yadhihu sitari wa yadhihu sitara an maknuni jawahiriha. Maka kata Syekh Muhammad Khalil Harros, maka buku Ibnu Taimiyah ini sangat butuh kepada ya, sangat butuh kepada, sangat banyak butuh kepada penjelasan. Saking ringkasnya buku tulisan Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Sittiyah, kata beliau, makanya butuh untuk dijelaskan. Sebab beliau meringkas bahasa. Sebab satu ada tidak paham apa maksudnya Ibnu Taimiyah. Apa maksud beliau di sini? Apa maksud beliau di tempat ini? Nah, makanya kata Syekh Muhammad Khalil Harros, kita butuh untuk menjelaskan. Ya, sebab beliau tidak panjang lebar kata-kata beliau rahimahullah Ibnu Taimiyah. Beliau pakai istilah yang ringkas, padat, makanya butuh untuk dijelaskan. Kata beliau rahimahullah, wa yazihu sitar an maknun jawahiriha, dan butuh untuk sesuatu yang menjelaskan agar menyingkap, membuka sitar, tabir, ya, mutiara yang tersembunyi. Maksudnya apa ini? Ya. Maksudnya kita butuh menjelaskan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, butuh kita terangkan ucapan beliau agar keluar ya, mutiara-mutiara yang tersembunyi dalam ucapan beliau. Masya Allah. Makanya beliau syarah. Ya, inilah yang mendorong beliau Muhammad Khalil Harros menulis syarah penjelasan atau keterangan tentang Al-Aqidatul Wasithiyah. Ini sebab ya, yang mendorong beliau untuk menulis syarah ini. Wa yakunu ma'a dhalika syarhan ba'idan an isyhab. Kata beliau, tapi saya mensyarah buku ini ya, syarah beliau, penjelasan beliau jauh dari al-ishab, jauh dari panjang lebar, terlalu meluas, tidak. Beliau mensyarah buku Ibnu Taimiyah ini tidak terlalu meluas, ringkas juga. Kalau kita buka sebagian ulama mensyarah Aqidah Sittiyah, panjang penjelasannya. Ya. Beliau ringkas. Muhammad Khalil Harros rahimahullah. Jauh dari keluasan, ya, panjang lebar watakwil, ya, panjang wal imlal, jauh dari rasa bosan. So, kalau terlalu panjang, ya orang malas, terlalu panjang. Tapi beliau meringkas penjelasannya. Wayak wabikas rotin nukul, dan jauh dari memperbanyak nukilan-nukilan. Ya, oh ini berkata ini, ya, enggak. Syarahnya beliau enggak seperti itu. Beliau hanya menyebutkan maksud Ibnu Taimiyah adalah ini, maksud Ibnu Taimiyah adalah ini, sudah pindah lagi. Dia ringkas. Jelas ya? Iya. Hatta yulaima madarikas nasyi'in. Ya, kenapa beliau meringkas? Apa sebabnya juga? Kata beliau agar mudah diambil ilmu oleh pemula. Ya, apalagi kita ini ya, penuntut ilmu pemula. Iya. Makanya kitab-kitab akidah itu sebenarnya berjenjang. Berjenjang. Ya. Kalau biasanya dipelajari di pondok-pondok pesantren di Yaman, di tempat-tempat yang lain, Lumatul Itikad, kemudian ini, kemudian naik lagi satu tingkat Aqidah Tahawiyah. Nah, ini Aqidah Tahawiyah. Ya. Kalau tidak paham ya sulit dipahami sebab bahasanya sangat ya, sulit. Tapi kata beliau, saya ringkas buku ini, penjelasan ini agar mudah dipahami untuk orang pemula dalam belajar. Wayu'tiyahum zubdatal maudhu'i fi suhulatin wa yusr, dan memberikan mereka, yaitu para penuntut ilmu, kemudahan dalam mempelajarinya, kemudahan dalam membacanya. Kemudian beliau menutup pendahuluan ini, faqad istakhartullah tabaraka wa ta'ala, saya telah istikharah kepada Allah. Jadi beliau bukan asal-asalan, oh ada syarah, apa ada buku Ibnu Taimiyah, ayo langsung syarah. Tidak. Kata beliau, faqad istakhartullah, saya telah istikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak-banyak kita nanti mau cari juara wali istikharah. Beliau subhanallah mau mensyarah buku apa istikharah. Al-Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, penelitnya Sahih Bukhari tebal seperti ini, ya, ribuan hadis. Beliau itu setiap mau menulis satu hadis di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari salat istikharah. Apakah buku apa hadis ini saya tulis dalam Sahih Bukhari atau tidak? Beliau meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau tulis. Apa yang beliau dengar dari gurunya tadi siang, tadi pagi, malamnya, sebelum beliau tulis, istikharah. Sahih Bukhari, ribuan hadis di dalam. Iya. Itu senantiasa hamba itu kalau selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya selalu terbimbing. Hidupnya selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi Syuaib di dalam Al-Qur'an ketika bertawa kepada kaumnya, yang ditolak oleh kaumnya, dibantah oleh kaumnya. Kata Nabi Syuaib, "Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Tidak ada taufik kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. "Alaihi tawakkaltu, kepada yang saya bertawakal, saya serahkan semua perkaraku," kata Nabi Syuaib, "wa ilaihi unib, dan kepadanya saya kembali." Kepadanya lah saya kembali. Makanya para ulama seperti itu tarekat mereka. Kata beliau, "Saya beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala wa aqdamtu ala hadzal amal." Kemudian saya maju, yaitu saya mengerjakan amalan ini, yaitu menjelaskan buku ini. Jadi sebelum beliau menulis, istikharah dulu. "Wa raghma kasrati asywaghil," dalam keadaan saya banyak kesibukan. Masya Allah, beliau sibuk saja sudah jadi syarah yang paling bagus. Bagaimana kalau beliau sedang konsentrasi, ya, tidak ada pikiran. Masya Allah, ini kata beliau, "Saya syarah ini, saya jelaskan buku ini dalam keadaan saya banyak syawagil, banyak ya, kesibukan, ya, mungkin beliau mengajar dan yang lainnya. "Wa zahmatis sawarif," dan sangat banyak penghalang-penghalangnya ketika saya menulis buku ini. "Sa'ilanillah azza wa jal," saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "ayyam fa bihi kullaman qara'ahu," saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bermanfaat buku ini bagi semua orang yang membacanya. Masyaallah, Allah pun mengabulkan doanya. Muhammad Khalil Haras rahimahullahu taala, bermanfaat bukunya. Dipakai di pondok-pondok pesantren, dibaca buku beliau rahimahullahu taala. "Wa ay yaj'alahu khalisan liwajhihi," dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan ya amalan saya ini ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab ya, kalau kita beramal ya, menulis, mengarang buku ya, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu ibadah. Ya, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan ya, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya diberikan keikhlasan. Maksudnya agar saya tidak ria memohon pujian, ya, mengharapkan imbalan dan seterusnya. "Ma uridu minhum jazaa'a wa la syukura," tidak memohon, meminta apa, mengharap dari mereka balasan dan terima kasih. Makanya Imam Malik itu punya kitab hadis namanya Muwatta. Jadi Imam Bukhari punya Sahih Bukhari, Imam Muslim punya Sahih Muslim, Imam Ahmad punya Musnad Imam Ahmad, Imam Malik juga punya buku hadis Muwatta namanya. Muwatta. Dan Sahih Bukhari, Imam Bukhari, kalau kita buka Sahih Bukhari, jarak antara Imam Bukhari dan Nabi SAW itu 5 orang, 6 orang. Imam Bukhari, gurunya, sampai kepada Nabi itu 6 orang, 5 orang. Ini normalnya. Tapi Imam Malik, kita buka Muwatta, jarak antara beliau dan Nabi hanya 3 orang. Ya, makanya kata Syekh Mubil rahimahullah ta'ala, kalau kita membuka Muwatta, bukunya Imam Malik, buku hadis Imam Malik, seakan-akan kita mendengarkan dari mulut Nabi SAW. 3 orang saja. Imam Malik mengatakan, "Qol haddatsana Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam." So, Nafi' tabi'in muridnya Ibnu Umar, Nafi' gurunya Imam Malik. Makanya zamannya Imam Malik agak ke atas daripada Imam Bukhari. Separuh, 3 orang saja. Imam Malik mengatakan, "Qol haddatsana Nafi' an Ibnu Umar." Ibnu Umar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat. Imam Malik punya buku Muwatta. Gurunya Imam Malik punya Muwatta lebih besar, tapi tidak terkenal. Bahkan yang terkenal yang sampai di tangan kita adalah hanya bukunya Imam Malik Muwatta. Mana buku gurunya? Ya, tidak ada. Ditanya, "Kenapa kamu ya, seperti itu?" Buku Masya Allah terkenal, padahal banyak mengarang kitab hadis guru Imam Malik yang lebih besar daripada Imam Malik. Apa jawabannya? "Makana lillahil baqi." Apa yang dikarang, apa yang dikerjakan, dibuat, apa yang diamalkan, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan wajah Allah, baki akan tinggal, akan kekal. Sama sedekah juga. Kita berinfak sedekah banyak tapi tidak ikhlas, tidak ada, kita lihat. Hadir kiamat tidak ada itu amalan. "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amlin wa ja'alnahu haba'an." Masuro, kami hadapi amalan mereka, kami jadikan amalan mereka berdebu yang berterbangan. Sebabnya apa? Ya, kalau bukan dia, karena dia tidak ikhlas, ya, atau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yaj'alahu khalisan liwajhi innahu qaribun mujib. Sungguh Allah Subhanahu wa taala qaribun mujib, sangat dekat dan menjawab seluruh doa. Ini apa pendahuluan dari Syekh Muhammad Khalid Harras rahimahullahu taala. Baik, mungkin kita cukupkan dulu ya. Hari ini, malam ini cuma pendahuluan. Nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita mulai membaca kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Inna waliyu dhalik wal qadir alaihi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.